بسم الله الرحمن الرحيم إن حمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إخواني في الله أعزني الله وإياكم kita masih berbicara tentang ad-dinu nasihah. Ad-dinu nasihah, pembahasan tentang lillah, nasihah lillah sudah kita lewati, nasihah kitabi sudah kita lewati. Sekarang yang ketiga, nasihah di Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingatkan kembali tentang makna an-nasihah, di antaranya adalah menunaikan hak-haknya. Maka di antara makna nasihah, ad-dinu nasihah di Rasulihi, artinya adalah menunaikan hak-hak Rasul. Berkata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimah ta'ala, wa amma thalitha faqala Nabi SAW wa li rasulihi, wa nasiha li rasulihi SAW tazaman asya'. Adapun pembahasan tentang nasihat lillah, nasihat li rasulihi, meliputi beberapa perkara. Yang pertama adalah al-iman at-tam bi risalatihi wa anna Allah ta'ala arsalahu ila jami'il khalq. Yang pertama adalah ketika kita mengatakan ad-dinu nasiha li rasulihi, maknanya adalah al-iman at-tam bi risalatihi. Kita harus yakin di antara hak Rasul adalah kita beriman dengan sempurna, dengan lengkap tentang risalahnya. Kita harus mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus Rasul untuk semua ila jami'al khalq. Rasul alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah menjadi Rasul untuk siapa? Untuk jami'al khalq, semua makhluk, artinya manusia dan jin. Tidak pandang bulu apakah dia Arabnya atau bukan ajamnya. Arabihim atau ajamihim. Bal insihim wa jinnihim. Arab atau bukan Arab. Manusia ataupun jin. Maka risalah Rasul alaihi wasallam kepada mereka, untuk mereka. Kalau kita lihat firman Allah Ta'ala telah menerangkan masalah ini, di antaranya wa arsalnaka linnasi rasulan, kata Allah, dan aku utus engkau linnasi, untuk manusia, sebagai rasul, dan aku utus engkau sebagai rasul untuk manusia semuanya. Wa qala ta'ala tabaraka alladhi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi, kata Allah, maha suci Allah yang telah menurunkan al-furqan, yaitu al-Qur'an, kepada siapa? 'Ala 'abdihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Liyakuna lil 'alamin nadhira, Allah katakan diutusnya Rasul. Sebagai Rasul adalah tugasnya liyakuna lil alamina nadhira, agar menjadi pengingat atau yang memberi peringatan lil alamina, manusia dan jin semuanya, lil alamina. Allah juga berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku turunkan engkau, aku utus engkau membawa risalah illa rahmatan lil alamin. Di antara kerasulan Muhammad SAW adalah sebagai rahmat lil alamin, bukan untuk satu golongan tertentu saja, tapi rahmatan lil alamin semuanya, dari jenis manusia ataupun jin, Arabnya ataupun ajamnya. Maka keji sekali orang yang mengatakan kalau kita berislam atau mengamalkan amalan Islam dikatakan terlalu berarap-arapan. Karena ini adalah risalah Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kebencian mereka pada Islam. Sementara mereka yang kebarat-baratan tidak dikatakan kebarat-baratan, padahal tidak ada risalah. Karena kebencian mereka terhadap agamanya, bukan karena Arabnya, tetapi karena agamanya. Sehingga ketika mereka menjalankan risalah agama ini, dituduh ke Arab-Araban. Padahal risalah ini sebagai rahmatan lil alamin. Ayat-ayat ini tadi semua mengabarkan kepada kita bahwa Rasul adalah, bahwa Muhammad SAW adalah Rasul yang Allah utus membawa risalah kepada umatnya, yang maknanya adalah kita wajib beriman tentang kerasulannya, dan risalah yang dibawa adalah benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara hak Rasulullah kepada kita adalah kita beriman dengan sempurna bahwasanya beliau adalah Rasulullah, membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ayat fi hadhihi katsirah fa yu'min bi anna Muhammad Rasulullah ila jamil khalq min jin wal ins. Maka kewajiban kita adalah beriman kepada Muhammad sebagai rasul utusan Allah. Kewajiban iman ini kepada semua makhluk Allah dari jin dan manusia. Yang kedua, wa min nasihati Rasulillah sallam tasdiq khabaruhu wa annahu shadiqul masduq. Di antara hak nasihat dari Rasulullah SAW, nasihat dari Rasul adalah kita membenarkan Rasulullah SAW tentang segala khabarnya, bahwa dia adalah benar beritanya dan orang yang terpercaya. Shadiq bima yukhbar bihi, masduq fima ukhbira bihi minal wahyi, wa ma kazaba wa la kudzib sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah orang yang membawa berita dengan berita yang kebenaran, beritanya benar adanya. Orangnya yang terpercaya segala perkabarannya ketika dia membawa wahyu. Tidak pernah dia berdusta atau didustakan. Maka wajib atas kita semua membenarkan, mengakui tentang perkabaran-perkabaran dari Rasul alaihi salatu wasallam, apapun yang dikabarkannya. Besar, kecil, makul, tidak makul, kalau berita itu datangnya dari Rasul, wajib atas kita semua untuk mengakuinya, untuk mengimaninya, untuk menerimanya. Lihatlah contoh Abu Bakar As-Siddiq yang selalu membenarkan apapun berita dari Rasul alaihissalatu wassalam. Tidak pandang bulu berita itu makul atau tidak makul, masuk di akal atau tidak, tidak peduli. Kalau berita itu dari Rasul, dia meyakini pasti benar adanya. Maka ketika datang berita, yang berita itu ujian bagi manusia ketika itu, dan banyak orang yang keluar dari Islam karena berita itu, yaitu berita Isra Mi'raj. Datang seseorang membawa berita kepada Abu Bakar Siddiq, mengabarkan bahwa temanmu itu sudah gak tahu gila atau apa. Mengabarkan bahwa semalam dia telah Isra dan Mi'raj, sementara gak ada yang merasa kehilangan. Maka yang ditanya oleh Abu Bakar adalah, dari mana kamu mendapat berita itu? Ketika dia katakan bahwa berita itu langsung dari Muhammad, maka yang dilakukan oleh Abu Bakar langsung mengimaninya. Langsung mengimaninya tentang berita itu. Apapun yang diberitakan oleh Rasul, hak berita itu kepada kita adalah kita membenarkannya. Jadi di antara nasihat li rasulihi, segala berita yang dari beliau alaihissalatu wassalam wajib kita benarkan. Kalau ada barang satu berita yang sahih dari beliau alaihissalatu wassalam kita mengingkarinya, maka artinya kita tidak menjalankan nasihat li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Wa min nasihat li rasulihi sallallahu alaihi wasallam as-sidqu bi ittiba' lahu. Termasuk nasihat li rasulihi adalah kita benar, jujur dalam mengikuti Rasul alaihi salatu wasallam. Bi haitsu la tajawaz syari'atahu wa la tanqus anha. Makna jujur mengikutinya, makna jujur as-sidqu ittiba' lahu adalah tidak melampaui batas apa yang Rasul katakan atau mengurangi apa yang Rasul katakan. Menerima apa adanya di dalam masalah syariat. Tidak punya pemikiran untuk menambah syariat itu akan menjadi lebih bagus, lebih indah, lebih enak. Atau menguranginya karena merasa ini telah berlebihan. Maka barang siapa yang menambah atau mengurangi, maka artinya dia tidak menjalankan nasihat li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Fataja'alahu imamaka fi jami'il ibadat. Menjadikan nasihat li rasulnya adalah kita jadikan Rasul alaihi salatu wasallam sebagai imam kita dalam segala peribadatan kita. Fa'inna Rasul sallallahu alaihi wasallam huwa imam hadil ummah wa huwa matbu'uha. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah imam kita semua. Dialah yang berhak untuk diikuti, bukan yang lainnya. Wala yahilu li ahad an yattabi' siwah, maka tidak berhak seorang pun selain Rasul untuk diikuti. Sementara zaman sekarang banyak orang mengikuti, menjadikan tokohnya yang disanjung, yang dibela-bela, yang dipuja-puja, yang dikagumi selain Rasul itu banyak. Entah itu artis, entah itu tokoh politik, entah itu orang dukun atau yang lainnya. Maka Syekh katakan wala yahilu li ahad ayat tabi siwa. Tidak boleh seseorang mengikuti yang lainnya selain Rasul alaihi wasallam. Illa in kana wasithah bainahu wa bainar rasul. Ketika ada pertanyaan, lalu bagaimana Ustaz? Bolehkah saya mengikuti seorang syekh? Bukankah kita ngertinya ilmu dari mereka? Salahkah saya kalau mengikuti syekh fulan? Syekh menerangkan, illa in kana wasithah bainahu wa bainar rasul, kecuali kalau dia itu cuma sekedar menjadi wasithah, menjadi penengah, menjadi penghubung antara kita dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Bihaitsu yakunu indahu minal ilmi sunnah ma laisa indak. Karena dia itu punya ilmu sunnah, apa yang kita tidak miliki. Merasa diri kita bodoh, mereka orang paham agama dan jujur. Kita melihat adanya kejujurannya. Dan telah terbukti dari sekian waktu dia jujur. Maka bolehnya kita mengikuti dia dalam rangka menjadi wasithah kita kepada Rasul. Karena yang tahu sunnah dia, kita ini orang jahil, maka diantarkan oleh dia untuk mengikuti Rasul. Bukan hakikatnya, bukan kita mengikuti dia, tapi dia sedang memandu kita untuk mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Maka ulama yang benar bukanlah yang mengajak kepada dirinya untuk mengagungkan dirinya, untuk membesarkan dirinya, untuk diakui dirinya, bukan. Lihatlah ulama-ulama besar kita, ketika ada yang mengagunginya, terlalu membesar-besarkannya, dia menangis, takut dia. Dirinya tidak merasa patut untuk dilakukan seperti itu. Maka ketika kita mengikuti seorang imam atau seorang masyayikh, kedudukannya adalah sebagai wasithah antara kita dengan Rasul alaihi salatu wasalam, karena kelemahan ilmu kita. Fahaina idzin la kharaj an tattabi hadzal rajul bi syart an takuna mu'taqidan bi anna wasithah bainaka wa bain syariah. Dalam kondisi seperti ini tidak mengapa engkau mengikuti dia, dengan syarat engkau harus meyakini dengan satu keyakinan bahwa orang itu hanyalah sebagai wasithah antara kita dengan syariat. Orang itu mengantarkan kita kepada syariat, mengajari kita dengan dalil, bukan dengan perasaan dia atau dengan karangan-karangan dia, bukan. Tapi dia tunjukkan dalilnya. Ini loh syariatnya. Mungkin kamu kemarin belum tahu, sekarang saya kasih tahu. Ini syariatnya, ini loh hadisnya. Dalam hadis ini Rasul mengatakan demikian. Kalau mengatakan demikian, maknanya adalah demikian. Sehingga kita mengikuti dia karena dia membimbing kita, mengantarkan kita kepada pemahaman apa yang dipahami oleh Rasul dan para sahabatnya, sehingga sesuai dengan syariat yang Allah utus Nabi kita kepadanya, untuknya. Jadi kita harus meyakini dengan satu keyakinan bahwa ulama kita itu adalah sebagai wasithah, bukan tujuan kita mengagungkan dia, bukan dia yang kita ikuti, tapi yang kita ikuti adalah Rasul alaihi salatu wassalam. Dia adalah sebagai pengantar. La ana mustaqil li anu la ahad yastaqil bi syariah illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan artinya dia kepada dia sendiri terus dia mengatakan suatu syariat yang dia buat sendiri, enggak ada. Tidak ada sumber syariat di antara manusia kecuali Rasul alaihi wasallam. Amma man siwahu fa huwa muballigh an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain Rasul, mereka semua adalah statusnya sama sebagai muballigh, pengantar, menyampaikan berita dari Rasul alaihi wasallam, mengajarkan ilmu yang dia dapat yang bersumber dari Rasul alaihi wasallam. Jadi kedudukan para ulama adalah muballigh. Antum wahai talib al-ilm, pahami benar-benar ini. Ketika antum nanti jadi da'i, antum adalah sebagai muballigh, bukan jadi sumber hukum yang harus ditaati. Tetapi ajaklah orang-orang yang bersama antum untuk tunduk kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk mengagungkanmu. Kembalikan segala urusan kepada dalil. Jadikan dirimu sebagai muballigh. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah. Hal ini seperti yang Rasul katakan, balighu anni. Sampaikan apa yang dariku. Apa yang kita dapat, apa yang kita miliki dari ilmu yang sumbernya dari Rasul, Rasul perintahkan agar kita sampaikan kepada umat ini. Kalau enggak bisa semua, walau ayat, walaupun satu ayat, tidak dituntut harus semuanya, tetapi sesuai kemampuan kita. Walaupun satu ayat yang bisa kita sampaikan, sampaikanlah. Yang penting kita menyampaikan, bukan kita mengarang-arang sendiri, bukan kita membuat-buat. Jadikanlah diri kita sebagai muballigh. Ketika kita punya ilmu, jadikanlah diri kita sebagai muballigh. Dan jadikan pula ulama-ulama kita sebagai muballigh ilmunya kepada kita. Wa minan nasiha li Rasulullah sallam adzabbu an syariatihi wa himayatiha. Yang berikutnya, sekarang yang keempat ya, bentuk nasihat li Rasul yang keempat adalah dzabbu an syariah wa himayatiha, membela dan melindungi syariat Allah subhanahu wa ta'ala adalah bentuk dari nasihat li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasul harus kita perjuangkan, sunnah Rasul harus kita bela, harus kita jaga. Di antara para ulama kita, jazahumullah khair khairan, mereka telah menjaga sunnah ini, terutama adalah ulama-ulama sunnah, ulama-ulama hadis, ahlul hadis. Mereka betul-betul menjaga hadis itu, dijaga betul-betul, sehingga terbedakanlah mana hadis yang palsu dengan mana hadis yang sahih. Bahkan mana hadis sahih dan hadis yang hasan sekalipun terbedakan. Mereka telah menjalankan nasihat li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Fadzabbu anha bi anna la tanqasuha tanqasuha ahad wadzab wadzibu anha bi anna la yazid fiha ahad ma laysa minha. Yang namanya menjaga dan memperjuangkan, tidak kita biarkan ketika ada orang yang mengurangi, mengganggunya. Tidak kita biarkan ketika ada orang yang menambah-nambahnya. Ketika ada hadis lalu dipotong-potong, dihilangkan, atau dirubah, atau dihilangkan, atau ditambah-tambah, maka kita tidak biarkan itu. Fatuharib ahlul bid'ah al-qawliyah wa fi'liyah wal akidiyah. Maka wajibnya kita memerangi ahlul bid'ah, baik ahlul bid'ah dalam arti al-qawliyah yang melakukan dengan ucapan atau perbuatan atau akidah. Li'anal bid'ah kulluha babul wahid, kulluha haqul wahid, kulluha dhalalah. Yang namanya bid'ah itu satu pintu, satu ladang, semuanya sama, semuanya dhalalah. Kama qala Rasulullah SAW, kullu bid'atin dhalalah. Karena Rasul mengatakan kullu bid'atin dhalalah, tidak ada hasanahnya. Rasul yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Ucapan Rasul kullu bid'atin dhalalah menunjukkan sama semua. Tidak dibeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Maka Syekh mengatakan yang namanya bid'ah itu babnya satu, ladangnya satu, sama. Semua bid'ah pasti sesat. La yastathna min hadhi bid'ah qawliyah wala fi'liyah wala akidiyah. Tidak ada perkecualian. Kalau qawliyah boleh, kalau fi'liyah kita enggak boleh, atau sebaliknya. Tidak ada, semua sama. Baik itu perbuatan atau ucapan atau akidah, babnya satu, kullu bid'atin dhalalah, tidak ada istisna. Kullu ma khalafa hadi Nabi sallam wa ma jaa bihi fi aqidatin aw fi qawlin aw fi amalin fa huwa bid'ah. Maka segala sesuatu yang menyelisih petunjuk Nabi SAW, apa yang Nabi membawanya dia menyelisihinya, tidak peduli itu masalah akidah atau kaul atau perbuatan, maka segala penyelisihan kepada ucapan Rasul, fahuwa bid'ah. Ucapan ini termasuk ucapan yang paling tidak disukai oleh ahlul batil. Entah itu ahlul kafir atau ahlul bid'ah atau orang-orang fasik. maka kita tidak heran di zaman sekarang ini orang mengatakan sedikit-sedikit bid'ah. Karena mereka berupaya untuk merusak agama, terbentur dengan doa-doa ahli sunnah yang memperjuangkan kemurnian Islam, menjaga dari bid'ah-bid'ah itu. Sementara mereka memperjuangkan bid'ahnya, tentu akan bertabrakan. Senjata yang paling ampuh sekarang mereka selalu mengatakan sedikit-sedikit bid'ah. Kenapa enggak pakai onta saja? Kenapa pakai speaker? Kenapa terus pakai karpet, enggak pakai apa? Pelepah, daun pelepah aja. Tikar dari pelepah, korma. Selalu seperti itu yang digembar-gemborkan. Karena mereka betul-betul merasa terganjal ketika duat ahli sunnah menjalankan nasihat lir rasul dengan menyampaikan, menerangkan tentang sunnah dan bahayanya bid'ah. Famin nasihat li Rasul sallallahu alaihi wasallam an tuharib alul bid'ah bimitsal ma yuharibun bihi sunnah. Maka di antara nasihat menjalankan nasihat li Rasul adalah dengan engkau memerangi ahlul bid'ah seperti apa yang mereka lakukan ketika memerangi sunnah. In harabu bil qaul fa bil qaul wa in harabu bil fi'l fa bil fi'l. Jazaan wifaqan li anna hadha min nasiha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka memerangi sunnah itu dengan ucapan, maka kita lakukan dengan ucapan. Kalau mereka melakukan memerangi sunnah dengan perbuatan, dengan tindakan, ya kita perangi dengan tindakan. Yang jelas kita balas sesuai yang apa mereka lakukan. Ini termasuk nasihat lirrasuli sallam. Barang siapa yang ingin menjalankan nasihat lirrasul, maka belaklah sunnah dengan menerangkan tentang sunnah dan mencegah dari perbuatan bid'ah. Yang terakhir dalam pembahasan ini, Syekh menyampaikan wa min nasihat linnabi sallam ikhtiram ashabihi. Ikhtiram ashabahu wa ta'zimahum wa muhbatihim li'anna sahbah al-insan la syakka annahu mukhasatahu minan nas wa akhassan nas bihi. Termasuk dari nasihat li nabi atau li rasul adalah kita menghormati para sahabat-sahabatnya dan mengagumkan yang dia cintai. Sahabat Rasul adalah orang-orang dicintai oleh Rasul. Ahlul Bait juga termasuk yang dicintai oleh Rasul. Maka wajib atas kita menghormati para sahabat Rasul itu tadi. Karena sahabat seseorang itu tidak ragu lagi, dia adalah orang khusus, pilihan. Sahabat kita adalah pilihan dari kenalan kita itu semua. Maka sahabat Rasul adalah orang pilihan yang paling disayangi oleh Rasul. Walihada kana sahabat radhiyallahu anhum khairul qurun. Oleh karena itu as-sahabah, yaitu sahabat Rasul, mereka adalah khairul qurun, sebaik-baik qurun, sebaik-baik zaman adalah zamannya sahabat radhiyallahu anhum. Kenapa? Li'annahum ashabur Rasulullah SAW. Karena mereka adalah sahabat Rasul yang Allah pilihkan untuk Rasul. Mungkinkah Allah memilihkan untuk kekasihnya sesuatu yang jelek? Allah subhanahu wa ta'ala telah memilihkan untuk Rasulnya makhluk yang paling disayang dan dicintainya itu. Tentu sahabat, orang-orang yang baik, yang pilihan, radhiyallahu anhum, sampai Allah pun meridhoi mereka semuanya, para sahabat Rasul, sehingga mereka digelari radhiyallahu anhum, Allah ridho pada mereka. Konsekuensinya adalah faman sahabat sahabah au abghadahum au lamazahum au ashara ila syai'in yabhatuhum fihi fa innahu lan yansah lirrasul sallallahu alaihi wasallam wa in za'ama anna nasa lirrasulihi fa huwa kadhib. Maka barang siapa yang mencerca sahabat ataupun benci kepada para sahabat atau mengisyaratkan dengan isyarat-isyarat jelek kepadanya, maka ketahuilah orang-orang yang berbuat seperti itu, mereka tidak menjalankan nasihat li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia mengatakan dirinya saya cinta pada Rasul, saya cinta pada dzuriat Rasul, saya sebagainya. Pengakuan-pengakuan itu adalah pengakuan batil, kadzab, dusta. Kaifa tasubu ashabu Rasul sallallahu alaihi wasallam tabghaduhum wa anta tuhibbu Rasul wa tansahu lahu? Bagaimana kok bisa kamu mencerca sahabatnya Rasul, kamu benci kepada sahabatnya Rasul, terus engkau mengatakan dirimu cinta pada Rasul dan membela Rasul, melakukan nasihat li Rasulullah SAW. Fa idza kana ashab Rasul sallam yasubbuhum saban al muftara al kadzab fa innahu fil haqiqah qad sabba Rasul sallam. Maka ketika kalau sahabat Rasul itu dicerca oleh orang-orang yang berdusta, yang pura-pura, maka ketahuilah ucapan dia ketika dia mengatakan cinta pada Rasul tetapi mencerca para sahabat, fa inna fil haqiqah qad sabba Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang mencerca para sahabat, maka ketahuilah dia sedang mencerca Rasul alaihi salatu wasalam, walaupun dia mengatakan dirinya cinta pada Rasul. Kita mendapatkan sekarang ini banyak orang-orang yang mencerca para sahabat. Dia mengatakan dirinya cinta pada Rasul, tapi dia mencerca sahabat. Sampai-sampai ada di antara mereka mengatakan bahwa Abu Bakar ketika pertama Rasul meninggal, jenazah masih ada, belum dikubur, sudah ributnya masalah kekuasaan, sampai terjadi pertumpahan darah. Dusta mereka, saking bencinya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Sesungguhnya dia tidak benci kepada Abu Bakarnya, sesungguhnya dia sedang benci kepada Rasul. Dia berkata tentang Umar dengan menjelek-jelekannya Umar. Akhir-akhir ini ada orang berkata tentang Abu Bakar katanya, dan para sahabat yang lain, ribut rebutan pimpinan antara Abu Bakar dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Yang diikuti oleh para sahabat yang lain, yang setelah itu terjadi peperangan, yang sampai sekarang darahnya mencucur, awalnya dari Abu Bakar. Dusta. Tidak pernah terjadi itu. Maka ketika seseorang mencerca sahabat, siapapun sahabatnya, sesungguhnya dia sedang mencerca Rasul alaihi salatu wasallam. Tidak menjalankan nasihat kepada Rasul. Bal huwa fil haqiqah qadaha fi syariah, bahkan perbuatan dia itu sedang mencerca terhadap syariat Islam. Li'ana hamala syariah ilainahum sahabah. Kenapa? Karena yang membawa syariat kepada kita siapa? Sahabat. Sahabat yang menukil dari Rasul. Sahabat berasal dari Rasul, lalu dinukillah ucapan Rasul itu oleh sahabat, disampaikan kepada murid-muridnya dari para tabi'in. Tabi'in disampaikan lagi para tabi'in dan terusnya sampai ke kita. Artinya pembawa syariat setelah Rasul siapa? Para sahabat. Kalau sahabatnya dicerca pendusta, dicerca orang-orang yang berbuat zalim, lalu syariatnya bagaimana? Mungkinkah kita akan mengambil syariat dari orang sang pendusta atau orang yang zalim? Ketika mereka mencerca sahabat, intinya sedang mencerca syariat. Sehingga kemudian hari orang akan mengatakan bahwa syariat ini dibawa oleh orang-orang yang tidak bisa diterima persaksiannya. Lalu akankah kita mengambil syariat darinya? Faidha kanu ahlan lisab wal qadah lam yusik bisyariah li'ana naqalatha ahlul zim al-zam wal qadah. Karena kalau berhasil mereka mengatakan itu, maka syariat ini dibawa oleh orang yang pantas untuk dicerca, tidak bisa dipercaya syariatnya ujung-ujung itu. Bal inna sabba sahaba sabba lillahi azza wa jal, bahkan tidak berhenti terhadap cercaan kepada sahabat berefek kepada syariat. Bahkan cercaan kepada sahabat itu artinya mencerca Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena qada fi hikmatihi an yukhtar li nabi sallallahu alaihi wasallam li hamal dinihi man hum ahlun lidzam wal qadah. Karena Allah SWT telah hilang hikmahnya, tidak berhikmah memilihkan sahabat untuk Rasulnya, kekasihnya, bukan orang-orang yang terpercaya, tapi orang-orang yang jelek. Ketika ada orang mencerca sahabatnya, artinya dia mencerca Allah. Kenapa? Karena Allah tidak berhikmah, tidak mencarikan sahabat untuk Rasul yang baik. Bukankah Allah punya kudrah memilihkan sahabat yang baik? Kenapa yang dipilih sahabatnya, yang kemudian hari akan membawa syariat ini, orang-orang jelek? Lah, ketika kita menerima cercaan terhadap sahabat, ujung-ujungnya adalah akan mencerca Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak memilihkan untuk Rasul yang baik. Idan minan nasihati Rasul sallallahu alaihi wasallam mahabbah ashabihi wa ihtiramihim wa ta'zimihim. Maka di antara menjalankan nasihat lir Rasul, yang itu adalah nasihat fid din, hendaknya kita mencintai para sahabat Rasul kita menghormatinya, kita menjalankan hak-hak mereka, mengagungkan para sahabat Rasul. Ketahuilah, fahada minaddin, ini adalah bagian dari agama. Fasara an-nusul li Rasulillah sallam yatadhaman hadhil umur kullaha. Maka bentuk dari an-nus li Rasul, nasihat li Rasulillah sallam, adalah meliputi salah satunya adalah sahabat, terus memperjuangkan agama ini, terus meyakini syariat yang diperoleh itu benar, dan juga harus mengimani apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahil alamin.